Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِلْ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, qala al imam al bukhari rahimahullah babun uksuhum mimma talbisun, bab pakaikan mereka pakaian seperti yang kalian pakai, seperti pakaian yang kalian pakai. An Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Samit radhiyallahu qala, dia berkata, kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadhil hayy minal ansar qabla ayyahliku. Aku dan ayahku pergi menuntut ilmu di kampung ini, di kampung orang-orang ansar, maksudnya para sahabat al-ansari, sebelum mereka banyak yang wafat, sebelum mereka wafat. Fakana awwalu man lakina Aba Yasar, sahabat yang pertama kami temui, yaitu sahabat yang bertemu pertama sekali dengan kami, yaitu Abu Yasar sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu ghulamun lahu, bersamanya ada seorang hamba sahaya miliknya, maksudnya hamba sahaya milik Abu Yasar. Wa 'ala Abi Yasar burdatun wa ma'ari wa ma'afiriyun wa 'ala ghulamuhu burdatun wa ma'arifi. Abu Yasar memakai burdah dan ma'afir. Ini burdah yaitu ya, pakaian, salah satu jenis pakaian. Konon kabarnya dari negeri Yaman. Ma'afir, ma'afiri ini pakaian. Antum tahu jubah orang Arab untuk luar? Dia itu kan sebenarnya kainnya panjang, ya. Kainnya panjang, kemudian ditekuk, tengah-tengahnya ada belah, di atas dijahit, itu aja. Kemudian bagian ujung dibuat lubang untuk masuk tangan. Jadi dia kalau dibentuk hanya empat. Ya, kalau dibentuk ada segi empat. Jadi dia, ginilah ya. Perhatikan, gini, ini kain panjang lah, ya. ditekuk begini. Nah, begini jadinya. Dah. Ada belahan depan. Bagian bahu dijahit. Tinggalkan untuk leher. Ini kan belah nih, ini enggak dijahit. Bagian ujung di sini dibuat bolong. Di sini dibuat bolong untuk masuk tangan. Gitu aja. Itu al-ma'afiri namanya. Bisa antum bayangkan kan? Itu model jubahnya untuk pakaian luar. Wa ala ghulamuhu burdatun wa ma'afiriyun. Demikian juga hamba sahaya miliknya pakai burdah dan juga pakai pakaian ma'afir. Qultulahu. Aku pun faqultulahu, aku pun berkata kepadanya. Maksudnya Ubadah bin Walid. Ya ammi, wahai pamanku, lau akhadta burdata gulamika wa ataitahu ma'afiriyaka. Wahai paman, sebaiknya seandainya ataupun sebaiknya engkau ambil baju burdah dari pembantumu ataupun hamba sahayamu, kamu berikan ma'afir kamu kepada dia. Ma'afirnya tadi ya, baju petak. Kamu ambil burdahnya, pakaianlah kita katakan. Kamu ambil burdahnya, kamu berikan ma'afir kamu. Pakaian luar tadi. Au akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdak. Atau pakaian luarnya, ma'afirnya kamu ambil, sementara kamu ganti dengan burdah kamu. Kanat alaika hullatun wa alai hullah. Berarti kamu punya memakai pakaian hullah, dan dia juga memakai pakaian hullah. Hullah itu ikhwah, pakaian tidak dikatakan hullah. Ini salah satu tafsir. Tidak dikatakan hullah kecuali pakaian itu sepasang, atas bawah, ya sepasang. Kalau bahasa kita satu setel ya, satu setel. Misalnya kalau kita biasanya yang seragamnya atas bawah. Contoh yang paling dekat itu pakaian umroh untuk laki-laki. Itu ada dua potong pakaian, satu selendang untuk menutupi badan bagian atas, yang satu lagi kain sarung untuk menutupi bagian badan yang bagian bawah. Menutupi badan yang bagian bawah. Kan itu seragam tuh umumnya. Atas bawah sama. Nah, itu juga bisa dikatakan hullah. Ya. Jadi hullah adalah pakaian satu setel, satu set. Dan biasanya dua potong. Famasaha ra'sahu. Lantas Abu Yasar ini pun mengelus kepalanya. Yang dimaksud kalau kepalanya, mengelus kepala hamba sahayanya yang bersama Abu Yasar. Ingat, ini ada empat orang. Ya, ada empat orang, yaitu Ubadah dan ayahnya. Ingat, Ubadah dan ayahnya pergi ke kampung yang didiami oleh orang-orang Ansor untuk menuntut ilmu. Yang pertama dia ketemu sahabat yang bernama Abu Yasar. Sahabat Abu Yasar ini bersamanya ada seorang hamba sahaya atau pembantunya. Jadi empat orang dia di sini. Ceritanya ini ada empat orang. Kemudian Ubadah memberikan ide ataupun saran. Wahai ammi, ammi ini artinya dia ucapannya dia tujukan kepada Abu Yasar. Seandainya engkau ambil burdahnya dia, maksudnya burdah hamba sahayanya, kamu ganti dengan ma'afir kamu. atau kamu ambil ma'afir dia, kamu gantikan dengan burdah kamu. Berarti kamu dan dia, anda dan dia, maksudnya Abu Yasar dan pembantunya sama-sama memakai hullah. Hullah itu pakaian sepasang, ya, dua potong pakaian, satu set. Tapi famasara sahu, lantas Abu Yasar pun mengelus kepalanya, mengusap-usap kepalanya. Kepalanya siapa ini? Kepalanya sendiri atau kepalanya ayahnya si Ubadah, yaitu Walid, atau kepalanya si Walid, atau kepala hamba sahayanya? Karena ada empat kepala di situ kan. Kalau dia mengusap kepalanya juga famasaha bi ra'sihi. Kalau dia mengusap kepalanya si hamba juga famasaha bi ra'sihi. Kalau dia mengusap kepalanya Walid famasaha bi ra'sihi juga. Tapi umumnya ini yang diusap adalah kepala anak kecil. Nah, mungkin kepala orang tua, bapaknya si Ubadah bin Walid. Bapaknya si Ubadah siapa? Walid. Diusap-usap kepalanya. Ya, enggak etis. Berarti tinggal dua. Tapi kalau ra'sahu bisa semua. Ya. Famasaha ra'sahu, kemudian dia pun mengucap, dia pun mengusap kepalanya. Nya di sini kembali ke siapa? Kembali kepada orang yang paling dekat. Siapa kira-kira? Hah? Yang paling dekat duduknya gitu ya. Demikian. Bisa budak, bisa kepala si Walid. Ya. Ingat, di situ ada berapa orang? Tiga, empat. Walid dan ayahnya si Walid, yaitu siapa? Ubadah. Anda tengok bukunya. Kalau ada punya buku, kalau enggak usah tengok. Si Walid, ayahnya Walid, Abu Yasar sahabat, dan hamba sahayanya. Fama sahabi ra'si, maka dia pun mengusap kepalanya. Bisa kepala si hamba sahaya, bisa kepala si Walid yang memberikan ide tadi itu, yang memberikan saran. Ingat, yang memberi saran yaitu yang memberi saran kepada Abu Yasar si Walid. Allahumma barik fih, ya Allah berkatilah dia. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Wa basara aynaya hatan, wa sami'a udhunaya hatan, wa wa'ahu qalbi, wa ashara ila manati qalbi. Dia berkata, wahai keponakanku, sungguh kedua mataku ini sudah langsung melihat, kedua telingaku ini langsung mendengar, dan aku pun sudah pahami. Jadi kalau orang Arab dulu dia katakan saya sudah paham. Kalau orang sekarang nunjukkan sudah paham kemana? Kepala. Sudah paham gitu. Gimana biasanya? Kalau menyatakan sudah paham, gini, saya sudah paham atau saya sudah paham. Ya terserahlah, paling pahamlah. Ya. Dan saya sudah memahami. Ya. Fa asyara ila manati qalbi. Dia mengisyaratkan ke dadanya, ke arah jantungnya. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda. Jadi yang dimaksud dengan sungguh telah kulihat, telah kudengar, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, at'imuhum mimma ta'kulun. At'imuhum mimma ta'kulun. Berikan mereka makan dengan makanan yang kalian makan. Hum di sini maksudnya hamba sahaya kalian. Berikan hamba sahaya kalian makan dengan makanan yang kalian makan. Waksuhum wa albisuhum mimma talbisun. Berikan mereka pakaian seperti pakaian yang kalian pakai. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwana 'alayya min ay ya'khudha min hasanati yaumal qiyamah. Sungguh aku memberinya harta dunia, maksudnya memberikan kepada hamba sahaya, sungguh aku memberikan dia harta dunia itu lebih ringan ketimbang nanti dia di hari kiamat mengambil kebaikan-kebaikanku. Baik, kita bahas satu persatu, kalimat per kalimat. Di sini Ubadah bin Walid bin Abu bin Ubadah bin Shamit, berarti yang punya cerita ini yaitu cucunya seorang sahabat Ubadah bin Shamit. Nah, dengar kan? Sahabat Ubadah bin Shamit, cucunya Ubadah bin Shamit bercerita, dahulu aku dan ayahku, ya, kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadha hayy min al-ansar. Dahulu aku dan ayahku pergi berdua untuk menuntut ilmu di kampung Ansar ini. Yang dikatakan Ansar yaitu sahabat yang memang berdomisili di Madinah, yang mereka menolong sahabat-sahabat muhajir, muhajirin yang pindah dari Mekah ke kota Madinah. Makanya sahabat-sahabat muhajirin Ansar ini sahabat-sahabat yang mendapat rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Itu disebutkan. Ya. Wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti orang muhajirin ansar, sungguh Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Ini keistimewaan orang-orang muhajirin dan ansar yang langsung mendapat rekomendasi dalam Al-Quran dari Allah Rabbul Alamin. Dan orang-orang ansar ada punya kampung di situ, rata-rata orang ansar, berarti sahabat. Karena selain sahabat enggak ada ansor. Ya. Muhajirin dan ansor itu hanya nisbat kepada sahabat yang di Madinah dan yang berhijrah. Adapun sahabat yang ada di Yaman, sahabat yang ada di manalah selain muhajirin ansor, selain Madinah dan Mekah yang pergi hijrah, ya, mereka enggak dikatakan orang-orang muhajir atau ansor. Atau muhajirin yang pergi dari kampungnya ke Madinah misalnya. Baik. Berarti kampung yang dimaksudlah kampung orang-orang muhajirin. Berarti Walid dan ayahnya, ya, Walid dan Ubadah dan ayahnya Al-Walid, ya, bareng anak bapak pergi ke kampung orang-orang Ansor. Ngapain? Natlubul ilm. Kami menuntut ilmu. Qabla an yahlaku. Sebelum orang-orang Ansor ini meninggal. Berarti dua ayah anak ini memang orang-orang pintar. Mereka tahu ini orang-orang Ansor ini bakal wafat. Terus mereka itu banyak memiliki segudang ilmu yang harus kita timba dari mereka. Maka anak dan ayah ini sengaja pergi ke kampung orang-orang Ansor. Yang istimewanya lagi, Khofidin, ayah anak berdua cocok. Yang seringnya itu kan ayahnya ngaji, anaknya enggak. Anaknya ngaji, ayahnya enggak. Itu seringnya. Makanya kan jarang-jarang ikhwatiddin ada anak dan ayah datang ke pengajian. Yang ada itu suami istri. Itu pun ketemunya di pengajian, maka jadi suami. Kalau enggak juga. Demikian. Jadi suami istri itu biasa. Tapi ayah dan anak bareng-bareng pergi pengajian. Wah, itu luar biasa. Ini pergi pengajian ini. Ya. Pergi ke pengajian. Baik, mereka tahu ini orang-orang Ansor bakal wafat. Ya, bakal wafat. Maka sebelum mereka wafat, dua orang ini bahu-membahu untuk menuntut ilmu. Wah, luar biasa. Apalagi kalau anak dengan ayah kan pergi ngaji. Biasanya kan pulang ngaji, anak, makan apa kita ya? Gitu kan. Kan gitu biasanya. Fakana awwalu man laqiyana Abu Yasar. Yang pertama sekali kami bertemu dengan Abu Yasar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Yasar ini dia punya kisah unik. Dia penjual kurma, tapi enggak, madu enggak, madu dia enggak jual, ya. Cuman penjual kurma, gamis, khimar, ya, French khimar enggak jual dia, propolis enggak. Dia khusus kebab juga enggak dijualnya kebab. Dia khusus menjual kurma, ya, khusus menjual kurma, spesialis kurma. Datang seorang perempuan, seorang wanita, menawar kurmanya, namanya perempuan kan. Kemudian setelah ditawar, apa kata Abu Yasar? Kata Abu Yasar, yaitu inna fi baiti tamrun ajwadu minha. Dia berkata kepada perempuan ini, di rumah saya ada kurma yang lebih bagus kualitasnya dibandingkan ini. Di rumah tapi. Kalau saya gak tahulah apa panggilnya, adik atau ibu, gak tahulah, ya. Kita anggap adik aja lah ya. Kalau adik mau, ada di rumah. Gimana? Ternyata si perempuan ini tertarik. Iyalah, saya mau yang itu aja lah bang. Mau kurma yang lebih baik. Pergilah mereka ke rumah si Abu Yasar. Antum tahu apa yang terjadi setelah itu ketika mereka masuk rumah? Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Sebagaimana yang antum bayangkan yang memang agak kotor? Ketika wanita ini masuk rumah Abu Yasar masalahnya. Abu Yasar pun langsung mencium si wanita ini. Bukan mahramnya dia. Itulah bahayanya ikhwatiddin. Kalau dua-dua gitu. Ya, ini pelanggan masalahnya. Pelanggan kurma. Begitu masuk, Abu Yasar masuk, langsung diciumnya ini wanita. Tapi itulah yang namanya sahabat. Langsung dia sadar. Itu dia. Kalau kita enggak sadar dulu dia. Sampai selesai, astagfirullah, itu sudah selesai. Kalau sahabat tadi begitu dia cium ini wanita, langsung dia tersadar. Ya, tersadar. Dia pun menyesal, enggak tahu lagi apakah kurma itu jadi dibeli atau enggak ngerti lah kita. Ceritanya sampai sadar gitu aja. Ya. Apakah masih ada apakah tersadarnya itu setelah terjadi transaksi jual beli kemudian berpisahlah mereka atau bagaimana, Allahu a'lam. Yang jelas tersadarlah Abu Yasar. Begitu dia sadar dan taubat, dia datang kepada Abu Bakar minta gimana ini solusinya. Ya. Bagaimana cara bertaubat dengan yang seperti ini? Kata Abu Bakar, ittaqillah wastur ala nafsik. Abu Yasar, kamu taubat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan rahasiakan. Tapi ternyata dia belum puas dengan jawaban Abu Bakar. Habis begitu aja. Taubat, rahasiakan. Dia belum puas. Dia datang kepada Umar. Dia ceritakan kisahnya. Kemudian ternyata Umar bin Khattab menjawab dengan jawaban yang sama dengan Abu Bakar. Ittaqillah wastur ala nafsik. Bertakwalah kamu kepada Allah dan rahasiakan aib kamu ini. Rahasiakan aib kamu ini. Ternyata dia belum juga puas. Ini enggak bisa, harus tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, seandainya itu terjadi pada keluargamu gimana? Adik perempuanmu beli kurma, di sini ada, di gudang ada kurma yang bagus tuh. Mbak mau, sampai di gudang dikerjain adiknya. Atau emaknya, atau istrinya. Gimana kalau itu terjadi pada keluargamu? Bertambah menyesal. Ya. Bertambah menyesal Abu Yasar. Kemudian apa katanya? Seandainya aku waktu itu yang kurasa, seandainya aku waktu itu baru masuk Islam. Seandainya. Tapi kan dah lama masuk Islamnya. Hingga akhirnya karena penyesalan Abu Yasar ini Khofidin yang luar biasa, akhirnya turun ayat Aqimis salata tarafail laili tarafain nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat dhalika dhikra lidzakirin. Tegakkan salat tarafail nahar wa zulafam minal lail, yaitu di waktu siang dan malam, karena sesungguhnya innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyiat, bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, ini merupakan peringatan untuk orang-orang yang mau mengingat. Itu surat Hud ayat 114. Ayat ini turun ashabul wurudnya kisah Abu Yasar tadi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini hanya untuk Abu Yasar?" Kata Rasulullah, "Enggak, untuk semua kita." Artinya apa, ikhwatiddin? Ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa, maka perbanyaklah berbuat kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan akan menghilangkan keburukan. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Artinya kalau kalian berbuat buruk, tobat, perbanyak buat kebaikan. Tamhuha. Perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan sikapi manusia dengan akhlak yang baik. Inilah dia ikhwatiddin rahimanillahu wa. Inilah kisah si Abu Yasar. Ya. Kisah Abu Yasar. Jadi ini sahabat yang pernah gara-gara dia turun ayat. Surat Hud ayat 114. Baik. Itu sahabat yang sekali silap mencium seorang wanita, begitu tobatnya. Gimana dengan orang yang berkali-kali? Allahu a'lam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Tapi walaupun berkali-kali, kalau memang sudah tobat, berbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Yasar. Bukan hanya mencium, pegang. Sekarang kan anak-anak muda sekarang kalau pacaran enggak pegang, mana hot, ya kan? Mana sah pacarannya? Jauh lebih parah ketimbang orang-orang dulu pacaran. Orang dulu pacaran mungkin jauh-jauh gitu. Sekitar duduk bareng, sekarang enggak. Boncengan aja lebih rapat orang pacaran, boncengan dengan yang laki-lakinya, dengan cowoknya, ketimbang seorang istri dengan suaminya. Iya. Suami dengan istri enggak gitu rapat-rapat. Di antaranya ada, dikarenakan ada anak, tengah ada anak, itu di antaranya juga. Ya. Tapi ketika belum punya anak juga enggak serapat-rapat itu. Tapi sekarang, masya Allah. Dahulu kalaupun dia boncengan dengan pacarnya, itu enggak berani ngantar depan rumah. Ujung jalan sana diantar, yang ini si ceweknya pergi sendiri pulang. Sekarang sampai ke depan rumah, sampai ke ruang tamu, seperti melepas sebuah amanah. Ini pak ya, amanah sudah saya pulangkan. Woi, memang calon menantu hebat nih, pemegang amanah. Astagfirullah. Ya. Tengok pak, enggak kurang kan hidungnya, tetap ada dua lubang ke tangannya. Seolah itu sebuah restu, padahal itu sebuah zina, ya. Perzinahan, yaitu zina di sini artinya zina hati sudah. Baik, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kita kembali kepada hadis. Fakana awwalu man laqiyana Abu Yasar. Yang pertama kami bertemu dengan Abu Yasar. Yang cerita tadi nih. Sahiban Nabi SAW wa ma'ahu gulamun lahu. Dia bersama hamba sahayanya. Wa ala Abi Yasar burdah. Abu Yasar itu punya kain burdah dengan ma'arif, ma'afiri. Lantas Ubadah, ya, Ubadah bin Walid. Di sini Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Somit. Jadi nama kakek sama dengan nama cucu. Kalau dahulu biasa ikhwatiddin, bahkan ada yang seorang ulama kita namanya Ali bin Ali bin Ali bin Ali. Itu Ali semua. Dia sangat mengagumi yang namanya Ali. Ada yang Muhammad. Saya punya teman saya orang Nigeria, anaknya 10 semua Muhammad. Semua Muhammad laki-laki. Hanya saja Muhammad awal, Muhammad sani, Muhammad salis gitu. Muhammad Robi. Dan teman saya ini Muhammad Tasik. Muhammad yang ke-9. Jadi kita manggilnya enggak Muhammad, tapi Tasik yang ke-9. Emaknya atau bapaknya manggilnya siapa? Tasik Salis. Nah, gitu. Itu ide bagus juga. Kalau antum mencintai nama Abdurrahman, Abdurrahman awal. Hadir, masya Allah itu kan. Demikian. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ini sahabat, cucu dengan kakek sama. Kalau kita kan biasanya cari nama anak, kalau bisa yang belum pernah ada di dunia, kan gitu maunya. Ya. Kalau bisa yang belum pernah ada. Siapa nama Abdullah? Alah, ada banyak kali Abdullah. Muhammad, banyak kali Muhammad. Cari nama yang aneh lah begitu. Ya. Yang aneh, yang kira-kira kesannya soleh tapi belum ada gitu. Kalau bisa gabungan nama-nama nabi, jadilah Muhammad Isa Yakub Ibrahim Yahya misalnya begitu. Jadi khafidin rahimahullah, itu dia, itulah kondisi kita. Taib, kita tidak cerita masalah nama. Kemudian kata Ubadah, cucunya Ubadah juga sahabat Rasulullah, Wahai paman, ya ammi, ini baik loh kalau kamu berikan, kalau anda berikan burdahmu kepada pembantumu dan kamu ambil baju luar dia, ma'arifnya, ma'afirnya, atau ma'afir kamu berikan kepada dia, burdahnya kamu ambil, jadi tukar. Dengan demikian kamu masing-masing punya hullah. Hullah itu dua pakaian. Lantas fama sahara sahu, si Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu kagum dengan ucapan Ubadah tadi, Ubadah bin Walid. Ini anak cerdas. Ya, memang seharusnya begitu. Supaya apa? Supaya pakaian si majikan sama nilainya dengan pakaian si pembantu ataupun si hamba sahayanya. Karena kagumnya diusaplah kepala siapa namanya si Ubadah. Ubadah bin Walid. Dalam riwayat yang lain, fama saharo si. Jadi ada dua riwayat. Ada fama saharo sahu. Yang kedua fama saharo sahu. Fama saharo sahu, fama saharo si. Maka beliau pun mengusap kepalanya. Kalau kepalanya yang dimaksud berarti kepala hamba sahayanya. Kalau fama saharo si, maka dia pun mengusap kepalaku, maksudnya kepala Ubadah bin Walid tadi. Kemudian dia pun berkata, Allahumma baraka fik, Allahumma barik fi, ya Allah berkatilah anak ini. Ya benar akhi, wahai keponakanku, sungguh aku melihat langsung dengan kedua mataku, mendengar langsung dengan kedua telingaku, dan aku pahami langsung pada waktu itu. Apa yang dipahami, apa yang dilihat, dan apa yang dengar? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan ide ataupun saran dari Ubadah bin Walid tadi. Di mana Rasulullah pernah mengatakan at'imuhum mimma ta'kulun. Berikanlah dia makan sebagaimana makanan yang kalian makan. Wa albisuhum. Wa albisuhum mimma tulbisun, mimma talbasun. Dan pakaikanlah mereka dengan pakaian yang kalian pakai. Ini kan perintah. Ya, perintah. al-amru yaqtadil wujub, bahwasanya perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Apakah makanan yang dimakan oleh seorang majikan harus sama dengan makanan yang dimakan oleh si pembantu atau si hamba saya? Apakah pakaian yang dipakai oleh si majikan harus sama kualitasnya, sama mereknya dengan pakaian yang diberikan kepada pembantu atau hamba sahayanya? Para ulama di sini mengatakan bahwasanya hukumnya yaitu menunjukkan lin nadbi, sebaiknya, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Majikan memberikan pakaian kepada hamba sahayanya harus sama, ya, sama dengan pakaian yang sama, dengan makanan yang sama. Ini hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Jika dia lakukan berpahala, tak dia lakukan juga tak masalah. Itu dia Khofidin. Ya. Kemudian apa komentar daripada Abu Yasar? Kata beliau, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, wa kana an utiyahu min mata'id dunya ahwana alayya. Maksudnya, sungguh sekarang aku berikan haknya dia. Aku berikan haknya dia yang sempurna. Jangan ada yang kurang, sungguh itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Lebih ringan min ayyakhudha min hasanati yaumil qiyamah, ketimbang nanti dia akan menuntutku, ketimbang nanti dia akan mengambil kebaikanku di hari kiamat. Ini sama seperti kajian yang lalu terkait dengan pukul. Ya. Seorang majikan jika dia memiliki seorang hamba sahaya, dia boleh memukul. Enggak masalah dia memukul, tapi ingat, memukul itu ada ketiga kriteria. Kalau pukulannya lebih ringan ketimbang kesalahan si hamba sahaya, maka tak berdosa. Kalau pukulan setimpal dengan keburukan ataupun kesalahan si pembantu, maka tidak masalah. Tapi ingat, apabila pukulan lebih berat ketimbang kesalahan yang dilakukan, maka dia nanti akan membalas di hari kiamat, akan minta kisos di hari kiamat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengambil kebaikan-kebaikan. Nah, di sini juga seperti itu. Ini terkait dengan pakaian dan memberikan makanan. Abu Yasar seorang yang warak, ya. Ketika Rasulullah katakan akiluhum ataupun at'imuhum mimma ta'kulun, berikan dia makan sebagaimana apa yang kalian makan. Walbisuhum mimma talbasun, berikan dia pakaian dengan pakaian yang kalian pakai. Ya, melihat ini zahirnya kan harus sama, ya, zahirnya harus sama, maka Abu Yasar mengambil jalan amannya saja. Lebih baik kupenuhi hak-hak dia ketimbang nanti dia menuntut haknya di hari kiamat. Karena menuntut hak di hari kiamat, dia gak akan menuntut makanan, dia tidak akan menuntut pakaian, tapi yang dia kuras adalah kebaikan-kebaikan. Inilah kewaraan Abu Yasar radhiyallahu anhu. Abu Yasar itu namanya Ka'ab bin Amr, ya, Ka'ab bin Amr al-Ansari. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam hadis ini juga bagaimana para sahabat mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berupaya untuk mengamalkan hadis beliau dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, An Jabir bin Abdullah qala, dia berkata, kana Nabi sallam yusi bil mamlukina khaira, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar bersikap baiklah terhadap para hamba. Wa yaqul at'imuhum mimma ta'kulun, berikan mereka makan sebagaimana apa yang kalian makan. Wa albisuhum mimma labusakum, dan berikan dia pakaian seperti pakaian yang kalian pakai. Wala tu'adzibu khalqallahi azza wa jalla, jangan kalian menyiksa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, memberikan makanan pakaian yang setara dengan setimpal, setara dengan majikannya. Namun di sini ada tambahan sedikit. Wala tu'adzib khalqallah azza wa jalla, janganlah kamu menyiksa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ikhwafidin bahwasanya tidak boleh sembarangan seorang majikan itu menghukum hamba Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai menyiksanya. Ini tidak dibolehkan. Ketika kita tidak berani menyiksa seorang bawahan kita ataupun hamba sahaya kita, kita sebenarnya sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai seorang hamba sahaya, gak akan ada yang nolong. Hamba sahaya itu, dia adalah orang, manusia, manungso, yang kita beli, yang kita miliki. Kita boleh katakan kamu bekerja, kamu bekerja, duitnya store, boleh? Ya, udah kamu bantu saya di rumah, boleh, silahkan. Ya, karena dia pemilik prerogatif si hamba. Kalau dia sudah tidak suka, dia bisa jual si hamba sahaya ini. Itu dia. Ikhwah, perhatikan perlakuan Islam terhadap hamba sahaya seperti itu. Memberi dia makan dan pakaian yang kita makan. Bagaimana dengan perlakuan kita terhadap pembantu-pembantu rumah tangga, terhadap pegawai-pegawai kita yang notabene-nya bukan hamba, yang jelas mereka derajatnya jauh di atas hamba. Hamba, sementara pembantu-pembantu kita, pegawai-pegawai kita, dia orang merdeka atau ajir, orang yang kita sewa untuk membantu kita melaksanakan pekerjaan yang menjadi beban kita. Itulah dia. Karena kalau kita bisa melaksanakan sendiri, gak akan mau kita meminta orang lain ataupun menggaji orang lain untuk menyelesaikan masalah kita ataupun pekerjaan kita. Mengapa seorang ibu rumah tangga, dia rela mengeluarkan uang untuk menyewa seorang pembantu? Kenapa? Karena pembantu itu akan membantu urusan rumah tangga dia. Mungkin dia tidak sempat masak, maka dia sewa tukang masak, chefnya. Mungkin dia tak sempat menyapu rumah, maka dia sewa orang untuk menyapu rumahnya. Demikian. Atau kita punya perusahaan. Kita punya perusahaan. Kita kewalahan mengerjakannya sendiri. Misalnya kita punya sebuah usaha, pelanggannya banyak, permintaannya banyak, sementara kita gak sanggup menyediakan barang permintaannya. Order terlalu banyak, sementara barang yang mau kita jual tidak mencukupi orderan orang. Gak sanggup, maka kita sewalah orang sebagai pegawai kita untuk memperbantu kita agar produk kita ini bisa semakin banyak. Demikian nih Khofiddin. Maka orang ini ya dikatakan juga termasuk pembantu kita, tapi biasanya bukan disebut pembantu, disebut pegawai. Sebenarnya pembantu juga, hanya biasanya kalau kita sebutan pembantu ditujukan kepada urusan rumah tangga. Kalau di selain rumah tangga kita sebut dengan pegawai, pada hakikatnya pembantu juga dia. Ya, atau orang yang disewa atau honorer. Sama itu ikhwatiddin. Ya. Sama. Jadi antum pembantu rumah tangga, antum sebagai pejabat PNS, antum sebagai honorer, antum sebagai outsourcing, sama aja semua pembantu itu. Ya. Baik. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin, perlakuan terhadap mereka ini tentu harus lebih ketimbang perlakuan terhadap hamba sahaya. Perlakuan terhadap hamba sahaya Rasul tekankan, yaitu apa kata beliau? Yaitu karena Nabi SAW yusi bil mamlukina khairan. Nabi SAW mewasiatkan kepada orang-orang agar bersikap baik terhadap hamba sahaya. Itu dia. Jadi ingat, pembantu itu bukan hamba sahaya, ya, bukan hamba sahaya. Terkadang ikhwafiddin, kita bisa tega dengan pembantu rumah tangga. Kenapa kita tega? Dia pasrah. Mengapa? Karena dia butuh duit. Dia butuh duit untuk makannya, untuk sekolah anaknya. Ketika kita membebani dia dengan kerjaan yang sebenarnya bukan kerjaan dia, kalau enggak kita pecat, kita bisa cari pembantu yang lain, dia mau enggak mau harus pasrah. Ini zolim. Dia akan tuntut nanti di hari kiamat. Di dunia enggak bisa dia menuntut, tapi di hari kiamat dia akan menuntut. Ingat, yang dia tuntut bukan gaji lembur. Majikan, mandore, gaji lembur mana? Kemarin kan pulang jam 5 tuh, selalu dipaksa jam 8. Mana gaji lembur? Mana gaji lembur? Kebaikan kita dikurasnya. Demikian ya Khofiddin. Jadi orang-orang yang terzolimi, yang gak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang menzolimi dia, tenang. Nanti di hari kiamat. Di hari kiamat giliran Anda untuk menguras dia. Bagi mereka yang punya wewenang, merasa sekarang dibawa di atas angin, dia punya backing, dia bisa berbuat apa saja, dia bisa menjagal apa saja, sehingga menzalimi siapa saja. Ingat, Anda, usia Anda tutup, akan tutup, dan Anda akan dituntut nanti di hari kiamat. Itu dia. Sahabat ini subhanallah, hanya satu hamba sahaya dia, tapi dia takut, dia khawatir kalau dia menzalimi hamba sahayanya, sehingga yang dia pakai itu yang dipakai hamba sahayanya. Gamis yang dia pakai, kira-kira gitu. Gamis yang dia pakai itu juga kualitasnya yang diberikan kepada hamba sahaya. Kain sarung yang dia pakai itu juga yang dipakai si hamba sahaya. Begitu. Khofiddin. Kan ini jarang-jarang kan kalau kita. Jarang-jarang. Kita biasanya ya kalau sudah kita kasih upahnya ya sudah. Mau dia pakai pakaian, mau enggak pakaian urusan dia. Demikian ya Khofiddin. Makanya para ulama mengatakan ini hukumnya bukan wajib, tetapi an-nadbu, sunnah. Tapi perlu perhatikan sikap. Nah, itu dia. Cerminan sikap seorang muslim terhadap bawahannya itu luar biasa. Makanya ikhwafiddin, dimanapun agama Islam berkembang, maka sedikit kezaliman di sana. Dan orang Islam sangat minim menzalimi orang yang non-muslim. Tetapi di saat orang Islam menjadi minoritas, yang non muslim menjadi mayoritas, sering orang Islam menjadi orang-orang yang tertindas. Kenapa? Mereka, agama mereka itu tak diajarkan bagaimana cara bersikap dengan makhluk Allah yang lemah. Ya. Mereka enggak diajarkan. Dalam Islam sama. Bahwasanya bawahan, orang bawahan bisa memberikan suaka kepada orang atas. Sama posisinya. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita bangga dengan agama yang kita anut, karena memang luar biasa agama kita ini. Ya, luar biasa. Kalau mereka tahu keluar biasaan agama kita ini, mereka akan berbondong-bondong masuk dalam Islam. Mereka akan katakan, mereka akan hapus yang namanya radikal dalam dikaitkan dengan agama Islam. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu saja bab berikutnya, bab sibabul abid, bab mencela seorang hamba. Apa ini hukumnya? Nanti akan kita bahas. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Bagi yang mau bertanya silakan kirimkan ke pesan singkat 0895 6113 27778. Kirimkan ke nomor 0895 6113 27778. Ustadz, apabila kerja di BUMN dan melewati jam kerja satu hari bisa 18 jam kerja dan tidak ada lembur, siapa yang ambil kebaikan saat hari kiamat kelak? Karena mau tidak mau harus kerja karena pelayanan masyarakat, padahal zolim. Ikhwah, ini terkait dengan siapa pemerintahnya, ya, terkait dengan siapa pemerintahnya. Kalau direktur utamanya, ya, direktur utamanya membuat keputusan seperti itu, ya, membuat keputusan seperti itu, misalnya ditambahlah jam kerja untuk menjaga kestabilan perusahaan misalnya, tentunya dia harus bermusyawarah dengan pegawai-pegawainya. Ini gimana ini? Perusahaan kita sedang mau kolap ini. Atau kita berjibaku untuk mempertahankan perusahaan kita. Kalau tidak bangkrut, kalian bisa jobless. Bisa gak punya kerja, bisa pengangguran. Mau yang mana? Mau berjibaku menyelamatkan perusahaan atau udah bangkrut-bangkrut lah. Gimana? Kalau pegawainya mengatakan kita pertahankan pak perusahaan kita, gak apa-apa. Berarti sudah persetujuan. Demikian. Dan ketika ternyata ada keputusan sepihak, ya, pihak direksi mengundurkan memo keputusan bahwasanya setiap pegawai bagian keuangan dan bagian ini dan segala macam ditambah jam kerjanya 2 jam. Udah 2 jam. Baik. Ketika antum tidak setuju, antum bisa komplain. Atau tanya, kenapa pak? Kok tambah 2 jam? Seharusnya pulang jam 5 kok jadi jam 7? Antum bisa komplain, bertanya kenapa? Oh gini. Sebabnya. Antum gak setuju, silahkan mundur. Kalau begitu saya minta mengundurkan diri dari pekerjaan. Boleh? Silahkan. Karena tidak ada pemaksaan di sana. Sama seperti antum sebagai pembantu. Tugas antum suruh masak. Hanya masak. Tiba-tiba disuruh betuli genteng. Ini kan jauh. Tadinya kerjaannya daratan jadi udara. Antum kalau gak setuju silakan mundur. Pak, kalau gitu saya gak mau lah. Silakan, tak masalah. Demikian nih Khofiddin. Ya. Jadi sebenarnya di situ ada kebebasan. Tapi Ustadz, kalau kita mundur gak punya kerja lah. Begitu. Kalau begitu terimalah alasan perusahaan. Tetapi kalau semata-mata direkturnya atau direksinya, pihak direksi atau general manajernya atau CEO-nya benar-benar ingin untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dia akan menzolimi, berarti dia telah menzolimi pegawainya. Dituntut rame-rame nanti, ya, akan dituntut rame-rame nanti di hari akhirat. Makanya antum hati-hati yang punya direktur, antum punya bawahan tuh hati-hati. Bawahan itu tidak harus rame, Khofiddin. Antum jual gamis, punya satu pegawai. Hati-hati itu. Ya, jangan sampai menzalimi dia. Kalau dia terzalimi, dia akan nuntut di hari akhirat. Ustadz, bolehkah kita menggibahi orang kafir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu ghibah. Beliau menjawab, al-ghibah, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan, menceritakan tentang saudaramu tentang cerita yang tidak dia suka. Apapun itu. Apakah dari pekerjaan, bentuk fisik, cara jalan, suara, apa saja yang dia tak suka kalau kita sebut-sebut dan dia tidak ada di tempat, maka itu namanya ghibah. Di sini para ulama berbeda pendapat. Bagaimana dengan menggibahi orang kafir? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya enggak apa-apa. Karena konteks hadis menyebutkan dzikruka akhoka. Engkau menyebutkan tentang saudaramu. Bima yakrahu, apa yang dia tak suka. Al-mu'min, akhul mu'min. Orang mu'min, saudara mu'min yang lain. Orang kafir, bukan saudara orang mu'min. Ya, bukan saudara orang mu'min. Dari disinilah sebagian ulama mengatakan tak apa-apa menggibahi orang kafir. Adapun sebagian yang lain mengatakan bahwasanya tetap tak boleh, karena penyebutan dzikruka akhoka, engkau menyebutkan tentang saudaramu, bima yakroh, sesuatu yang dia tak suka, yaitu kharaja makhrajal ghalib. Umumnya pada saat itu ceritanya itu antar sama muslim, sehingga Rasulullah menyebutkan akhoka. Kalau sudah penyebutan satu dalil terkait dengan pada umumnya kharaja makhrajal ghalib, maka tak boleh diambil tak boleh mengambil mafhum mukhalafah, mafhum kebalikannya. Kalau disebutkan saudara baru enggak boleh, kalau bukan saudara kita baru boleh, enggak begitu. Enggak boleh disebutkan, enggak boleh diambil mafhum khulafahnya. Contohnya seperti la taqulu riba adha'afa mudha'afah. Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Kenapa berlipat ganda? Apakah lipat ganda itu sebagai illatul hukm? Sebab hukum. Sehingga kalau dia berlipat ganda enggak boleh, kalau tak berlipat ganda boleh. Ya. Para ulama menyebutkan berlipat ganda di situ itu bukan sebab hukum. Tapi itu disebutkan kharaja makhrajal ghalib. Karena umumnya pada waktu itu riba dipraktekkan dengan berlipat ganda. Makanya Allah menyebutkan situasi pada saat itu. Bukan sebagai illah hukum. Bukan sebagai illatul hukmi min haitsu wujudan wa adaman. Bukan berarti sebagai sebab hukum. Kalau ada sebab maka ada hukum, kalau tak ada hukum maka tidak ada, maka kalau tidak ada sebab maka tidak ada hukum. Demikian. Yang rajih Allahu a'lam bissawab, saya cenderungnya pada zahir hadis. Ya. Cenderung pada zahir hadis. Dzikruka akhaka, ya saudaramu. Kalau orang kafir, karena umumnya kita membicarakan orang kafir itu yang menyeleneh aja kan. Kalau yang lain-lain kan urusan kita paling beli beras, itu jadinya. Urusan kita kan banyak dengan kaum muslimin, bukan orang-orang kafir. Itu Allahu a'lam bissawab. Ustadz, di kampus saya ada mata kuliah KKN, di mana akan pergi mengajar di perkampungan. Bagaimana jika lokasi perkampungan tersebut melewati batas akhwat safar? Sedangkan hal itu malah mata kuliah yang wajib tidak diambil, yang wajib. Jika tak diambil, maka tak lulus kuliah. Caranya, anti minta antar bapak anti, atau abang anti, atau mahram minta antar ke lokasi tersebut. Sehingga orang tua anti ataupun mahram anti pastikan tempatnya aman bersama teman-teman anti. Sudah dia merasa aman, anti tinggal situ. Ngajar di perkampungan itu. Nanti ketika sudah selesai, kabari orang tua. Mam, pa, besok saya pulang, jeput. Itu caranya. Ya. Jadi jangan ngelenggang kangkung sendiri aja ke kampung itu. Itu kalau memang ternyata harus KKN. Kalau kedokteran biasanya intensifnya. Intensif jarang dapat yang di Medan. Nanti dia bisa dapat di NTT, di Lombok, bisa dapat dia di Jawa Barat misalnya, bisa dia dapat di Riau, sementara dia domisili di Medan. Itu gimana jadinya? Intensif setahun. Kamu tahu intensif kan? Itu kedokteran, dia koas. Setelah koas dia ujian, kemudian dapatlah dokternya. Dia gak bisa praktek, gak dapat surat izin praktek SIP kecuali setelah intensif 1 tahun. Jadi gaji intensif itu tahun kemarin 3.200.000 atau 3.100.000 per bulan, entah potong pajak atau gak tahu. Itulah dia, setelah dapat intensif setahun, itu yang menempatkan pemerintah. Udah, barulah turun surat izin prakteknya. Kalau enggak, dia enggak boleh praktek. Walaupun banyak juga mahasiswa belum selesai intensif sudah praktek. Enggak boleh. Karena belum ada surat izin prakteknya. Enggak boleh. Ya, kalau dia ketahuan oleh pemerintah bisa dihukum, dituduh sebagai malpraktek. Itu ikhwatiddin. Setahun di negeri orang, yang safar itu bagaimana? Caranya minta antar dengan lo punya babe. Udah, antar ke sana, selesai, nanti pulang, nah, bawa. Atau ada cara yang lain, nikah dulu kalau akhwat. Jadi dia intensifnya sama suami, kan asyik itu kan? Bekerja bersama suami. Jadi setahun itu rasanya bisa cepat berlalu. Bahkan kok cepat kali ya bang, setahun? Iya. Gitu. Tapi kalau jomblo ya belum buat lah. Bagaimana cara menghapus dosa kezaliman terhadap manusia, Ustaz? Minta maaf. Datangi dia, minta maaf. Kalau ada harta yang kita ambil, pulangkan. Kemudian minta maaf. Jangan minta maaf, harta tak dipulang-pulangkan. Itulah caranya. Kalau dia katakan, mungkin pernah kita pukul, saya enggak mau maafkan sampai saya balas bapak, silakan. Pernah kan Rasulullah SAW pernah mengumumkan kepada sahabat yang pernah kuzolimi, silakan balas. Itu dia, balas pak, silakan. Tapi kan dulu bapak pernah nikam saya. Mak, kalau gitu mohon-mohonlah. Jangan sampai dibalik ditikam juga. Itu ikhwatiddin ya. Ya ganti duit lah begitu. Upayakan, karena kalau sudah di akhirat lebih susah urusannya. Urusannya kenapa? Dia akan menguras kebaikan-kebaikan kita. Sangkin lamanya kita lupa kapan. Betul. Kemarin kan telah kita bahas ikhwatiddin, kezaliman itu. Ya. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitung kezalimannya. Wanasuh, sementara dia sudah lupa. Jangankan yang menzalimi, yang dizalimi pun sudah lupa. Yang menzalimi, yang terzalimi sudah lupa. Ahsahullah, tapi Allah tetap menghitungnya, tetap mencatatnya. Wanasuh, tapi mereka sudah lupa. Jadi, wa ma kana rabbuka nasiya, Allah enggak akan pernah lupa. Ustaz, saya bukan nasab dari ayah saya. Apakah ana tidak wajib berbakti kepada ayah saya? Hah? Gimana caranya? Jadi itu ayah antum, ayah ece-ece, gimana? Ayah tiri? Oh. Ikhwatiddin, memang berbakti kepada orang tua yang istimewa, yang disebut-sebut Allah, wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, itu adalah orang tua kandung. Ingat tuh. Yang kita mendahului dia dibandingkan yang lain. Ibu, demikian juga ibu. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu mereka adalah yang melahirkan mereka, bukan ibu tiri. Makanya dalam bahasa Arab, ibu tiri itu enggak dikatakan ibu, tapi zaujatul ab, istri ayah. Atau imra'atul ab, perempuannya ayah. Atau ceweknya ayah. Itu dia, bukan ibu. Lantas apakah kita enggak berbakti kepada dia? Iya, kita tidak berbakti kepada dia seperti berbaktinya kita kepada kedua orang tua kandung. Lantas kita abaikan saja Ustaz. Oh bukan, itu juga maknanya. Dia punya hak terhadap kita, tapi haknya hak kerabat. Seperti abang, seperti kakak, seperti adik, begitu. Tidak sama seperti orang tua kandung. Antum sebagai suami punya orang tua, punya mertua. Yang paling berhak terhadap diri antum sebagai seorang laki-laki, suami, orang tua kandung, bukan mertua. Dan istri tidak berhak mengatakan, "Bang, apa yang abang kasihkan kepada orang tua abang, harus abang kasihkan juga kepada orang tua saya." No, bilang. Mertua bukan urusan saya. Mertua bukan urusan kita para suami. Gak bisa disamakan dengan orang tua kita. Tapi bukan berarti kita abaikan. Itu dia. Tapi minta sama dengan orang tua, enggak. Enggak sama. Ya, enggak sama. Itu dia. Antum harus jelaskan kepada istri antum. Kalau enggak asik merajuk aja tiap hari. Mama abang abang kasih, mama aku tidak. Itu, beda-beda ikhwatiddin. Tapi kalau bisa dikasih dua-dua, mantap lah. Ya kan? Mantap. Ini juga harus dipahami oleh para istri. Bahwasanya mertua tidak sama dengan orang tua. Jadi ya kalau dia memang ayah tiri silakan berbakti, tapi enggak sama dengan orang tua. Bagaimana batasan kita berbuat baik kepada orang non muslim? Berbuat baik selama apa saja silakan. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarihim antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Allah yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Silakan berbuat baik, kasih apa saja, silakan berbuat baik apa saja. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Saking buat baiknya dia, kawan Natal dia pun pakai topi Natal, enggak boleh. Ya. Tetangganya Imlek, dia pun kasih gongsi pacai. Ya. Enggak boleh. Tapi kan Ustaz, Imlek ini merupakan hari raya budaya. Enggak. Hari raya orang-orang Arab Madinah yang ditukar oleh Rasulullah SAW dengan Idul Fitri, Idul Adha, itu juga budaya. Karena tidak ada ibadah di situ. Hanya tempat mereka bermain-main, bersenang-senang. Enggak ada ibadah di situ. Jadi kalau sudah hari raya apa namanya? Apakah keagamaan ataupun budaya, tradisi, enggak dibolehkan. Apakah orang non-muslim tersebut nginap di rumah kita atau kita beri makan itu sama-sama seperti yang lain, sama, silakan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, dia muliakan tamunya walaupun tamunya kafir. Ya. Jadi bukan kalau tamu kafir kasih air putih aja. Air putih separuh, separuh lagi air pet. Enggak. Enggak ya kebedin. Sama-sama. Dengan orang muslim sama. Ya, tetap kalau dia sudah sebagai orang yang kita terima sebagai tamu, kita wajib memuliakan dia sama seperti orang muslim. Sama. Boleh enggak ditolak? Enggak masalah. Terima mau ditolak itu mengenai tamu, antum terima dan tolak itu hak antum. Muslim mau kafir sama. Antum lagi sibuk di rumah, tiba-tiba assalamualaikum akhi, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa ini? Iya, saya mau bertamu. Aduh, afan lah akhi, saya lagi sibuk ini, nanti aja ya 3 minggu lagi kemari ya, misalnya begitu. Boleh, silakan, gak masalah. Tapi kalau sudah ayo gak apa-apa silakan, berarti harus dimuliakan. Kenapa? Karena sudah diterima sebagai tamu. Makanya Allah katakan wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan oleh, kalau tuan rumah mengatakan pulanglah kalian, pulang, nggak boleh baper. Orang udah jauh-jauh datang, nggak punya perasaan, nggak terima, nggak tahu dia. Jangan baper begitu merepet tengah jalan. Ya. Dia yang salah, kenapa dia nggak konfirmasi dulu, ya kan? Telepon. Ustaz, bagaimana bentuk usaha akhwat untuk mencari jodoh? Kan sudah sering saya katakan pada antum, hubungi dealer-dealer terdekat di kota Anda. Berarti antum harus berkenalan dengan di mana dealer-dealernya itu. Ya, hubungi kontak personnya. Satu. Kedua, kalau anti punya teman yang sudah menikah, minta tolong ke dia, ukhti kan saudara ana fillah, lihatlah saya sudah kepala tiga nih, masa gak kasihan sih? Nah, gitu. Boleh gak minta tolong cari jodoh? Itu ikhwatiddin. Ya kalau gak ada suami anti juga boleh, misalnya yang kedua. Misalnya ya syukur-syukur, ya gak apa-apa, alhamdulillah, lagi cari-cari juga, mana tahu kan rezeki. Misalnya, itu dia ikhwatiddin. Saya yakin suaminya itu senang insyaallah. Masya Allah, mimpi apa saya semalam ini? Apa melihat mimpi 11 bintang sujud? Itu. Gitu caranya ikhwatiddin. Dan satu hal ikhwah, para akhwat terutama, kalau anti menyukai seseorang, suka, cinta dalam diam. Suka dalam diam, artinya dia suka ikhwan itu. Suka. Di dalam kegelapan. Dia gak tahu mau diapain ini rasa cintanya ini. Karena dia gak tahu itu ikhwan mau gak dengan dia. Itu permasalahannya. Pertama, anti bisa mengajukan diri. Akhi, apakah akhi sudah siap nikah? Saya maulah menjadi pendamping anta. Saya mau jadi pendamping kamu sampai ke surga. Hanya begitu. Jangan sampai ke neraka, ini nolak dia. Tapi kan ini terlalu vulgar kan? Saya kira enggak ada akhwat yang berani seperti ini. Maka anti bisa cari orang ketiga. Menanyakan, kira-kira dia suka enggak dengan si akhwat ini. Orang ketiga ini juga jangan terlalu polos. Akhi, itu akhwat itu suka kali dengan antum. Antum mau enggak? Sama aja antum meruntuhkan harga diri si anti itu. Si akhwat itu, jangan begitu, dipura-pura. Antum siap nikah enggak? Siap Ustaz. Dengan itu mau enggak? Aduh. Gelap kali Ustaz, misalnya begitu. Misalnya kan? Ya sudah. Berarti enggak jadi. Katakan kepada si ukhti itu dengan bahasa yang baik. Tadi bukan, jangan antum beritakan dengan bahasa polos tadi itu, gelap tadi itu. Ya. Nanti dia benci dengan ikhwan sekota Medan. Sepertinya ukhti dia belum siap nikah. Gitu. Bisa juga antum untuk menghibur dia, tapi saya siap. Kita juga bisa. Ya moga-moga kan. Ustadz, bolehkah mencabut uban karena sangat gatal di kepala? Saya gak tahu apa iya uban buat gatal. Saya punya uban tapi gak bergatal. Nanti alasan antum aja gatal. Itu kutu tuh mungkin tuh, bukan uban. Antum harus bedakan mana gatal karena kutu dengan uban. Saya enggak tahu. Memang dari orang tua saya dulu juga begitu, uban ini gatal. Tapi saya banyak uban. Enggak ada terasa gatal. Di jenggot, di kumis, di ini enggak ada terasa gatal. Antum punya uban? Mana punya uban? Enggak ada punya uban orang ini. Awak sendiri punya uban. Antum punya uban antum. Ngaku. Gatal enggak? Enggak. Terpaksa iya. Enggak ikhwatiddin. Mungkin sampunya belum cocok. Sabunnya sampunya belum cocok. Sebaiknya dibotak aja. Botak. Kalau botak kan enggak bisa cabut. Hilang gatalnya insyaallah. Ustaz, kalau kita sudah memaafkan orang yang menzalimi kita, apakah kita di akhirat tetap mengambil hak kita? Enggak. Kalau sudah dimaafkan, kita enggak akan mengambil hak kita lagi. Bahkan kita berharap kita memaafkan, kita dimaafkan juga kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, terakhir ya. Apakah di alam barzah kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain akan mendapat balasan yang belum sempat meminta maaf namun sudah bertaubat? Kezaliman itu ikhwatiddin, kalau kita zalim terhadap orang itu harus minta maaf. Ya. Enggak bisa hanya minta ampun kepada Allah kalau kezaliman terhadap orang. Harus minta maaf. Jadi alam barzah tidak bisa menyelesaikannya. Akhirat nanti menyelesaikannya. Ya. Alam barzah enggak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikannya nanti di hari akhirat. Persidangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah fiddin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberi kita inayahnya, dan semoga kita tetap istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.